Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Falhamdulillah, fa insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan kita dari sifatus salat, dan kita sampai pada membahas kandungan dari doa yang disyariatkan untuk dibaca setelah salawat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid, kemudian membaca doa minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita akan membahas pada penggalan doa ini yang berikutnya. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas dari kandungan, yaitu seputar pembahasan minta perlindungan dari azab jahannam, begitu pula azab qabr dan fitnatul mamat, atau afwan fitnatul mahya, fitnah kehidupan. Yang tentunya fitnah kehidupan ini kalau mau dibahas tentunya sangatlah banyak macam dan ragamnya, berupa syahwat maupun syubhat. Adapun wal mamat, minta perlindungan dari fitnah al mahya wal mamat, fitnah kematian. Apa yang dimaksud fitnah? Ujian ketika mati. Qala al muallif rahimahullah, wal mamatu lahu fitnatan, dan kematian memiliki dua ujian. Ihdahuma qabla al-maut wa tsaniyata ba'da al-maut. Adapun yang pertama adalah ujian ketika hendak menuju kematian, ketika sekarat. Adapun yang kedua adalah fitnah ujian ba'da al-maut, setelah kematian. Atau dengan kata lain, ujian yang pertama sebelum dicabutnya nyawa, menjelang dicabutnya ruh, dan ujian yang kedua dari fitnatul mamat adalah setelah dikubur atau setelah dicabutnya ruh. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-fitnatu qabla al-maut, adapun ujian sebelum kematian, annal insana idza hadarahu ajaluh ja'ahu syaitan fa'awrada alaihi asyubuhat, adalah apabila seseorang dihampiri oleh kematiannya dalam keadaan sakaratul maut, maka syaitan akan mendatanginya. Sebagaimana pula ketika baru terlahir, maka itu syaitan mendatanginya, dan itu yang menyebabkan bayi menangis, kecuali Isa ibnu Maryam lahir tanpa menangis karena ibunya minta perlindungan dan Allah ijabai. Begitu pula selain bayi itu lahir ketika di dunia pertama kali, maka syaitan menghampirinya dan membuatnya menangis. Maka begitu pula syaitan dari kalangan jin ini juga menghampiri manusia ketika hendak matinya. Fa'aurada alihi syubhat, maka syaitan akan mendatangkan syubhat kepadanya, membuat kerancuan dalam pemahamannya, dalam keyakinannya. Hatta rubbama yakhruju minad dini inda mautih, sampai bisa jadi seseorang keluar dari agama, murtad ketika menuju kematiannya. Walihada yang bagi annas alallaha daiman husnal khatimah. Oleh karenanya, termasuk yang sepantasnya, seharusnya untuk kita minta kepada Allah senantiasa adalah husnul khatimah. Dan nanti akan kita bahas termasuk doa lain yang dianggap bagus sebelum salam adalah Allahumma rizukna al-istiqamah, atau Allahumma rizukna al-istiqamah wa husnul khatimah, atau Allahumma rizukna husnul khatimah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami, anugerahkan kami berupa husnul khatimah, penutupan yang baik. Tapi, namun kita kembali kepada doa ini, ya, ini doa yang sangat ditekankan, jumhur berpandangan sunnah muakkadah untuk dibaca, sangat ditekankan, dan Syekh Albani berpandangan wajib, dan tabi'in Taus bin Kaisan bahkan berpandangan tidak sah solat tanpanya. Yang jelas mereka sepakat disyariatkannya membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min adabi jahannam, dari adab jahannam, wa min adabil qabr, yang kedua dari adab kubur, wa min fitnatil mahya, dari ujian kala hidup, wal mamat, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan ujian di kala hidup maupun kematian, di saat kematian. Dan telah disebutkan di sini yang dimaksud fitnatul mamat, fitnah ketika mati, ada dua macam. Ujian ketika seorang menuju dicabut nyawanya, dan pula ujian ketika seorang setelah dicabut nyawanya atau setelah memasuki liang kuburnya. Taib. Rubbama ya'ridu syaitanu li syakhsi bisurati abawaihi au bisurati abawaihi. Bisa jadi syaitan itu merubah bentuk, menampakkan di hadapan manusia yang melihat hanya yang hendak mati, yang lainnya tidak bisa melihat. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala semuanya diizinkan. Dan syaitan bisa jadi merubah bentuk dengan penampakan sebagaimana kedua orang tuanya, au bisurati abi, atau bentuk bapaknya. Wa yaqululah, dan dia mengajak kepadanya, ya bunai, inna dinal islam laisa dinan sahiha, wahai anakku, sesungguhnya agama Islam bukan agama yang benar. Wa inna sahiha dinal yahudiyah aw nasraniyah, dan sesungguhnya yang benar adalah agama Yahudi atau Nasrani. Fakun yahudiyan aw nasraniyan, maka jadilah Yahudi atau Nasrani. Bisa jadi demikian. Wal insanu fi tilkal hal, maka manusia dalam kondisi seperti itu sekarat. Waqad hadarahul maut, dihampiri kematian. Laisa indahu tamyiz al-kamil, dia tidak bisa membedakan secara sempurna. Tidak kemudian dia bisa memilah-milih ataupun membedakan dengan sempurna sebagaimana ketika sehat. Ya. Dan sebagian mungkin sudah tidak bisa membuka matanya, namun mendengar bisikan, ada yang membisikinya. Dan sebagian mungkin bisa melihat, namun tidak bisa mendengar, dan dia ditampakkan dengan bentuk tampak yang seperti orang tuanya. Dan bisa jadi dia seakan tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan dengan orang lain, akan tetapi dia merasa, ya, ada saudaranya datang, bilang ini, bilang itu, menangis, meneteskan air mata. Ya, dia merasa. Namun kita melihatnya hanya tergeletak, ya, koma atau tidak sadarkan diri. Namun dia merasa. Namun apa yang ia rasakan pun tidak sempurna, terbatas. Maka ada kalanya, terkadang bisa jadi syaitan menghampiri seseorang dan menggodanya dengan syubhat-syubhat semacam ini, termasuk yaitu mempengaruhi keyakinannya. Maka ketika seorang manusia dalam kondisi seperti itu, yang keadaan dia laisa indahu tamyizul kamil, tidak ada sifat untuk bisa membedakan dengan sempurna sebagaimana ketika sehat. Fayuftan, akhirnya pun dia terfitnah, termakan ujian tersebut, terjerumus dalam ujian tersebut. Thumma yakunu imma yahudiyan aw nasraniyan wal iyadu billah, kemudian dia pun murtad dan menjadi Yahudi atau Nasrani wal iyadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadihi fitnatun azimah. Dan sesungguhnya ini adalah fitnah yang besar. Madamatir ruhu lam takhruj fal amru qatirun jiddan. Maka selama ruh kita ini masih dikandung badan, selama ruh kita ini masih di dalam dan belum keluar, fal amru khatir, maka urusannya masih membahayakan, maka urusannya masih mengkhawatirkan selama ruh kita ini belum dicabut. Hadhi fitnatul maut, inilah salah satu bentuk fitnah besar, ujian kematian. Allati takunu qoblal maut, yang mana ini bentuk yang pertama fitnah kematian, yaitu ujian seseorang menjelang ajalnya, sebelum dia dicabut nyawanya dan mati. Ini jenis yang pertama. Dan tiap-tiap orang tentunya akan merasakan mati dan sakarat. Dan disebutkan di dalam banyak dalil, bahkan sebagian ayat yang hampir semua kita menghafalnya, sering dibaca, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Fa inna ma yuwaffa fa in taib faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz wa malil zalimin min ansar. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan mati. Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh itu adalah keberuntungan, keberhasilan yang besar. Tidak ada keberuntungan, keberhasilan yang lebih besar, yang lebih berarti bagi seseorang daripada dia selamat dari neraka, dari siksa, dan bisa masuk ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keberhasilan yang lebih daripada itu. Ya. Oleh karena Allah mengatakan, falidzalika falyatanafasil mutanafisun, ketika menyebutkan nikmat-nikmat jannah. Dan begitu juga kita ketahui besarnya, dahsyatnya siksa neraka. Untuk itulah kehidupan akhirat. Falyatana fasil mutanafisun, hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Ya, itu sesungguhnya perlombaan yang hakiki. Itu sesungguhnya kemenangan, keberhasilan, atau sebaliknya kegagalan yang sesungguhnya. Waliyadu billah. Husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Nassallahu salam alafiyah. Begitu pula di ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di awal ayatnya sama, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap yang memiliki ruh, setiap yang memiliki nyawa pasti akan tertimpa merasakan kematian, dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan sungguh kami akan menimpakan, menguji kepada kalian berupa kebaikan maupun kejelekan. Diuji dengan musibah-musibah, bencana, keluarga, dirinya, sakit, kurang harta, takut ini, takut itu. Musibah dan juga berupa nikmah. Kami berikan dia keturutan, ini dituruti, ini dituruti. Jangan disangka orang dapat enak, nikmat, enak-enak. Jangan disangka itu selalu baik bagi dia, hati-hati. Bisa jadi dulu orangnya tinggal nuding jadi, tinggal minta ini bisa. Namun kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sempit ekonominya beberapa ini dan itu, sehingga dia harus sudah sepuh namun juga masih harus bekerja, harus ini dan itu, seakan kasihan. Namun bisa jadi justru itu ladang amalnya, sehingga dia semakin tua, semakin mendekati ajal, semakin banyak amalnya. Dia bekerja ini, dia berbuat ini. Ya. Dan bisa jadi juga sebaliknya, kok dulu susah, sekarang mudah, sekarang gampang. Maka bukan kuncinya itu sekedar ya, dapat nikmat atau musibah, namun bagaimana menyikapinya. Bagaimana menyikapinya. Baik. Kemudian pula disebutkan di sana sekian banyak ayat-ayat tentang masalah kematian. Dan di antara manusia yang Allah sebutkan kemudian menyesal, ya, sejak belum yaitu mendapatkan kematian, bahkan ketika dihampiri oleh kematian, belum mati, ketika sudah di penghujung hidupnya, sudah mau mati, maka orang-orang kafir itu berangan-angan seandainya diberi umur panjang kembali dan akan tapi merubah gaya hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun 99 dan seterusnya, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai apabila salah seorang dari mereka diambil kematian, maka dia pun mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ya ke masa-masa dulu. Dia sudah mau mati dan dia menyesali. Dia berangan-angan apa? Bukan berangan-angan, aduh saya mati kok belum sempat menikmati maksiat ini, maksiat itu. Bukan. Dia bukan ketika mau mati berangan-angan, duh saya kok belum sempat berbuat dosa yang ini dan itu, duh kok saya belum sempat bersenang-senang, berfoya-foya ini dan itu. Bukan. Namun dia berangan-angan, aduh seandainya, kenapa saya dulu tidak melakukan ini dan itu. Maka kita muhasabah, kita yang masih sehat, kita muhasabah, kita introspeksi. Ya. Seberapa seorang merasa malas ketika melakukan ibadah, maka demikian pula iman kita sedang menurun. Ketika kita sedang semangat dan menikmati, senang dengan melakukan amal ibadah, meskipun terasa berat, namun kita puas, kita senang ketika melakukan ibadah. Panas-panas, kok harus takziah ke sana, jauh. Panas-panas, kok ya harus sini situ. Baru males, susah, kok ya harus bakar sampah, harus ini, harus itu. Harus ini, harus itu. Kok harus ada adzan, harus ke masjid, jalan, ini, itu. Tapi barang siapa yang merasa, alhamdulillah diberi kesempatan. Alhamdulillah ini kesempatan, satu qirat pahala sebesar bukit Uhud disediakan. Bukan berarti kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, namun dari sisi ini ladang pahala. Kemudian masih bisa berjalan, senang menikmati. Ya. Oleh karenanya kebahagiaan dan kesengsaraan yang hakiki itu kembalinya ke bagaimana seseorang menyikapi dan bagaimana niatan seseorang. Bisa jadi orang dari luar melihat itu kok kasihan sekali ya. Ya. Namun sesungguhnya dia yang lebih pantas dikasihani daripada orang tadi. Ya. Bisa jadi. Ya. Sebaliknya kita melihat orang kok enak sekali ya orang tersebut. Ya. Pernah ada sebuah kejadian. Bayi, dan itu disebutkan beberapa hadis seputar ini, bayi-bayi di antara bayi yang bisa berbicara, bayinya Juraij al-Abid ahli ibadah dari Bani Israel terdahulu, kemudian bayinya Maryam yaitu Isa ibnu Maryam. Ketika Maryam dituduh zina oleh orang-orang Yahudi, ya, Allah takdirkan bayi ini berbicara. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya ila akhir surat. Dan di antara bayi pula yang berbicara itu ada seorang bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Kemudian lewat ya, seorang yang dia gagah, yang dia menaiki tunggangan yang mewah, kemudian pula dia memiliki taib kedudukan dan terpandang. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Anak ini tadi kemudian melepas persusuan dari ibunya, kemudian mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlah, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Lewat lagi orang yang kedua, yang dia tidak dipandang di masyarakat, yang dia tidak dianggap oleh orang, disia-sia ya. Demikian dan demikian ibunya berdoa, Allahumma la taj'alni, Allahumma la taj'al ibni mithlah, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia. Dan anak ini melepas susuan dari ibunya dan mengatakan, Allahumma ja'alni mithlah, ya Allah jadikan aku seperti dia. Oleh karena yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci suatu perkara namun itu lebih baik bagi kalian. Pernah lagi ada seorang bayi yang meneguhkan ibunya ketika bimbang. Ini kisahnya Ashabul Ukhdud yang sering disebutkan dalam sebuah surat, ya. Surat apa? Suratnya itulah ingat. Kutila Ashabul Ukhdud An-Nari Dhatil Waqud. Surat apa ini? Hah? Al-Buruj, ya. Jazakumullah khair. Kutila Ashabul Ukhdud, binasa orang-orang yang membuat parit itu. An-Nari Dhatil Waqud, yang membuat api dinyala-nyalakan di dalam parit tersebut. Idhum alaiha qu'ud, sementara mereka duduk-duduk di samping parit. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sementara mereka duduk-duduk sambil menyaksikan apa yang diperbuat terhadap orang-orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka orang-orang parit ini yang menggali parit, menyalakan api dan menyiksa orang mukminin ini, mereka menyiksa kaum beriman illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali hanya semata-mata karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sekarang sedang dihadapi sudah kita di Rohingya Myanmar. Taib. Subhanallah, Al-Qur'an dikumpulkan, masjid dibakar, dibantai, dan subhanallah. Ya. Sementara sangat tidak berimbang, mereka penduduk sipil, ya. Senjatanya seapa adanya, ya. Kalaupun dapat senapan 1-2, lainnya parang. Sementara dihadapinya dengan mortir, dengan rudal, jagung dengan besar. Dan subhanallah. Ya, semoga Allah berikan jalan keluar kepada mereka. Sebagian mengungsi di tengah laut, ya, tidak tertolong. Sebagian lagi pindah dan seterusnya dan berbagai macam. Kembali ke kisah tersebut, dulu orang-orang parit menggali parit, menyalakan api, dan mereka menguji orang beriman. Perintahkan mereka untuk masuk ke dalam api disiksa ataukah tetap dalam agama mereka dan dimasukkan, atau mereka berbalik. Maka seorang ibu menggendong anaknya, dia pun ragu mau masuk ke dalam parit atau tidak. Dia ragu dan dia menggendong anaknya, bagaimana anak saya, ya, harus masuk api yang seperti ini, ya. Dan anaknya meneguhkannya. Api sebentar, kemudian setelah itu tidak akan ada lagi api di akhirat. Biznillahi ta'ala. Maka demikian ini beberapa contoh-contoh, ya. Dan ketika sakaratul maut, maka orang-orang kafir berangan-angan seandainya mereka kembali ke dunia melakukan amal saleh, ya. Maka terkadang kita melakukan pekerjaan sesuatu yang berat tapi sebenarnya itu baik, ya. Ketika iman kita sedang bagus, sedang Allah jaga, maka kita dapat mensyukurinya, bahkan senang. Meskipun kita keringetan, meskipun kita capek, kita puas dan senang dengan amal tadi. Tapi meskipun amalan itu enak, tidak berat, tidur-tidur, santai-santai, menikmati yang ada, namun membuang waktu sekian banyak untuk perkara yang tidak manfaat, meskipun kelihatannya senang, namun hati susah. Ya Allah, waktu kita untuk apa? Buang begini dan begini. Banyak istighfar, demikian, demikian. Namun kalau capek, berbuat ini, meskipun badan capek, namun puas dan senang. Maka alhamdulillah, ketika itu iman sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sedang malas, mau sholat sunnah malas, mau ke masjid malas, mau jenguk orang sakit malas, mau takziah panas-panas malas, bahkan sebagian wanita mau pakai jilbab malas, apa alasannya? panas. Seberapa panas dengan panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sumuk sebentar, tahan. Dan Allah akan balas dengan kesejukan di jannah. Sebagian mereka beralasan gerah, panas, sumuk, pakai jilbab. Maka banyak orang akan menyesal sebelum di akhirat, bahkan ketika menjelang kematiannya. Jadi kembali ke masalah ini, dan di sana banyak hadis-hadis tentang menyebutkan sekarat, ya, seperti sabda Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang sekarat, maka beliau minta diambilkan semangkuk air, kemudian beliau mengusap wajahnya dan beliau panas tinggi dan merasa kesakitan. Nabi SAW atas hikmah Allah, bahkan beliau tidak ada di antara umatnya yang merasakan sekarat lebih daripada sekaratnya Nabi SAW atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sampai membuat putrinya Fatimah itu kasihan dengan bapaknya. Wa abata, ya. Wahai ayahku, wahai abahku, ya. Betapa besarnya kepedihanmu, kesusahanmu pada hari ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Bala, ini kod'u aku wa'kan syadid, dan tentu aku diberi sakit yang lebih, yang sangat, bahkan berlipat daripada umatnya." Tapi kemudian beliau menenangkan anaknya, "Tapi wahai putriku, laisa li abika karbun ba'dal yaum, tapi setelah hari ini tidak ada lagi siksa bagi bapakmu." Setelah kesakitan sekarat, sakit sekarat itu, tapi tidak ada lagi sakit setelah itu. Maka jangan seorang terperdaya hanya semata-mata melihat kok matinya enak, tidur tiba-tiba bablas, tidak terasa. Ada yang meninggal baru sebentar kemudian sudah. Sementara sebagiannya kesakitan begini dan begini. Jangan semata-mata melihat zahirnya orang, tapi lihat amalannya. Memang ada beberapa tanda-tanda disebutkan, dan nanti akan disebutkan, termasuk tanda husnul khatimah itu berlinang keringat di dahi. Ini beberapa. Kembali ke sini, nasallallahu salam, tentunya setiap orang mengharapkan selamat dunia akhirat, ya. Sakit di dunia pun kita ini enggak sabar. Kita ini kurang sabar. Jangankan sakit seperti Nabi Ayub berpuluh-puluh tahun, ya, belasan tahun, ya. Sementara kita sakit seminggu, dua minggu, sebulan. Subhanallah. Ini lemahnya kita, ya. Apalagi dengan akhirat. Na'udzubillah. Dan sebagian orang terkadang suruh memilih sakit di dunia tapi tidak di akhirat, atau lepas dan bebas di dunia namun yang nanti urusan nanti. Memilih yang ini. Nasallahu alafiyah wassalam. Tentunya seseorang meminta keselamatan dua-duanya, tidak mengharapkan musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Is'alullaha al-afiyata wassalam." Mintalah kepada Allah al-afiyah, selamatan, kesehatan, selamatan. Jangan minta ditimpa musibah. Ya. Tapi kalau musibah itu datang, fasbutu atau fasbiru. Begitu pula dalam hadis lain, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kalian berharap-harap bertemu musuh. Jangan kalian-kalian berharap-harap. Dan ini berbeda dengan mati syahid, ya. Berharap mati syahid itu bagus. Nanti akan ada keterangannya. Bahkan barang siapa yang tidak pernah berangan-angan mati syahid, dia berada dalam salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Ada hadisnya. Namun beda dengan mengharap bertemu musuh. Beda, ya. Maka ketika disebutkan, "Janganlah tatamannau liqa'al adu," jangan kalian berharap-harap bertemu musuh, kata Rasulullah SAW. "Fa idza laqitumu," tapi kalau kalian berjumpa dengan mereka, ada saatnya, "fasbutu," maka teguhlah. "Fa innal jannata tahta zilalis suyuf," karena ketahuilah jannah, surga, itu ada di bawah kilatan pedang. Jangan cari gara-gara, jangan cari haus darah, cari pertumpahan darah, ribut. Tapi kalau datang waktunya, mintalah keteguhan kepada Allah, kokohlah dan ketahuilah jannah ada di bawah kilatan pedang. Baik. Dan hadis dari tentang sekarat sangatlah banyak. Kemudian Rasulullah SAW mengusap air pada wajahnya dan mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat thumma nasaba yadahu fayaj'alu yaqul firrafiqil a'la hatta kubidha wa malat yaduh. Beliau mengusap wajahnya dan sebelum itu beliau sholat subuh terakhir. Ini sekaratnya Nabi alaihi salatu wasallam, itu sholat subuh terakhir. Nabi alaihi salatu wasallam berada di kamar Aisyah di samping masjid dan ada jendela yang menghubungkan ke masjid. Ditutup dengan tirai, Nabi membukanya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dengan kesusahan, dengan sakit masih melongok-longok melihat di masjid apa yang dikerjakan oleh umatnya. Maka Nabi SAW melihat mereka sedang sholat berjamaah di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi SAW thumma tabassama, kemudian Nabi SAW pun tersenyum. Nabi SAW bahagia, Nabi SAW lega, Nabi SAW ridha dan senang melihat umatnya sholat berjamaah. Faya umat al-Islam, waya umat Muhammad, wahai umat Islam, wahai umatnya Muhammad. Disebutkan oleh para ulama, itulah yang menjadi pikiran Nabi alaihissalam, mengkhawatirkan umatnya, mengkhawatirkan kita, keselamatan kita. Dan beliau selalu memikirkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Dan salah satunya adalah sholat. Salah satunya adalah sholat. Dan bagi para lelaki disyariatkan sholat berjamaah. Dan Nabi AS tersenyum bahagia ketika melihat umatnya sholat berjamaah di masjid. Allah takdirkan pemandangan terakhir yang dipandang, yang dilihat oleh Nabi AS pada umatnya adalah melihat mereka sholat berjamaah di belakang Abu Bakar As-Siddiq dengan bersof-sof sangat rapinya. Sufufan. Nabi AS tersenyum bahagia. Itu bahagianya Rasul. Senangnya Rasul. Maka wahai setiap orang tua, jadilah kita bahagianya melihat anak kita kalau seperti itu bahagianya sebagaimana bahagianya Rasul. Bukan bingung anaknya kurang ini kurang itu, mungkin sedih tapi jangan berlebihan. Yang penting istiqomah di atas agama. Adapun anak itu kaya raya, punya kedudukan namun tidak peduli sholat ini dan itu, prihatin. Doa terus, nangislah, minta kepada Allah. Rasulullah SAW tersenyum bahagia ketika melihat umatnya sholat berjamaah. Lihat, ini Rasulullah SAW. Belum lagi Rasulullah SAW mengucapkan as-salata, as-salata, jagalah sholat, jagalah sholat, wa ma malakat aimanukum dan seterusnya. Banyak di sana wasiat-wasiat Rasul. Ya, Rasulullah SAW melaknat orang yang mengagungkan kuburan para nabi. Rasul melaknat Yahudi dan Nasara. Rasulullah SAW juga mewasiatkan mengeluarkan musyrikin dari jazirah Arab. Dan Rasul berpesan, jangan kalian jadikan kuburanku aidan, rutin ya, dengan waktu tertentu di situ. Rasul juga menjelang wafatnya mengingatkan sholat, sholat ya, dan istri dan budak-budak dan anak kalian jaga. Ada beberapa wasiat dan ucapan-ucapan Rasul, salah satunya ini tentang salat. Dan Rasulullah SAW wafat di kamar Aisyah hari Senin waktu duha. Terakhir Rasul sholat adalah sholat subuh. Dan setelah Rasul mengucapkan dari kemudian berat dan mengusap air pada wajahnya, Rasul mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat, la ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian memiliki sekarat. Thumma nasaba yadahu, kemudian Nabi menegakkan tangannya ke atas. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, bersama teman-teman yang mulia, bersama para pendamping yang mulia, bersama para pendamping yang tinggi di atas sana. Ya. Ini yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada kita setiap kita itu mestinya punya idola. Setiap kita itu mesti punya kepinginan untuk bisa bareng. Nabi mengharapkan bisa bersama para nabi, bisa bersama orang-orang saleh. Allah mengatakan, siapa rafiqil a'la ini? Dalam ayat Allah mengatakan, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, Nabi berharap bergabung bersama yang lainnya di atas sana. Fir rafiqil a'la sambil mengangkat tangannya. Hatta kubidha, sampai beliau dicabut nyawanya di pangkuan Aisyah, di lehernya Aisyah, kepala beliau. Wa malad yaduh, dan jatuh tangan beliau. Sudah lemas, naik ke atas tangannya, kemudian tangannya pun lemas, jatuh ke bawah. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 6510. Silahkan dilihat dalam sahih Bukhari di sana. Banyak lagi di sana pemandangan sekarat dan perkara berkaitan masalah sekarat. Begitu pula contoh yang kedua, orang yang sekarat dan ingin bertobat namun tidak diterima karena sudah terlambat ketika sekaratnya. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kisahnya Fir'aun. Lamma aghraqallahu Fir'aun, ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di laut merah. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Sekarang aku beriman, sekarang aku yakin, sekarang aku percaya bahwasanya memang tiada sesembahan yang benar, tiada ilah yang benar kecuali hanya Dia, ilah yang disembah, yang diimani oleh Bani Israil. Dia menjelang tenggelam, sudah terombang-ambing di laut, sudah mau tenggelam, dia mengatakan ini, amantu bi annahu la atau annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israil. Aku sekarang beriman, aku sekarang yakin, aku bersaksi la ilaha illallah yang dipercayai oleh Bani Israil. Qala Jibril, Jibril berkata, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhidun min halil bahr fa'adussuhu fi fihi makhafatan an tudrikahu rahmah. Tapi yang kurang lebih maknanya, ya, seandainya engkau melihatku saat itu ya Muhammad, ya, aku hampir-hampir menenggelamkan dia segera menenggelamkan dia agar tidak sempat lagi terus bicara karena khawatir dia antudrikahur rahmah, ya, dia didapatkan tudrikahur rahmah, ya, kasih sayang, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini sahih. Dan di sana disebutkan bahwasanya seorang bukan bermakna tidak diterima tobat orang kalau masuk Islam, tadinya kafir atau yang lain, bertobat diterima tobat itu, namun ada batasnya. Tobat tidak akan diterima ketika sudah muncul tanda kiamat, mendekati tanda kiamat kecil maupun besar. Kiamat kecil yaitu tiap-tiap orang punya kiamatnya sendiri, yaitu barang siapa yang datang kematiannya, qamat kiamatuh, maka telah tegak kiamatnya dia. Kiamatnya dia, kiamat kecil. Adapun kiamat besar yaitu hancurnya semua apa yang ada. Disebutkan dalam sebuah hadis, man taba ilallah taballahu alaih. Siapa bertobat kepada Allah sungguh-sungguh, Allah akan menerima tobatnya. Jika tobatnya nasuha, dan itu ada syarat-syaratnya, bukan di sini pembahasannya, akan Allah terima. Akan tetapi dalam hadis lain Rasul mengatakan, man taba ilallah taballahu alaih, innallah yaqbalu taubata abdihi malam yugergir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama belum nyawanya sampai di kerongkongan, selama belum dicabut nyawanya sampai kerongkongan. Maka ketika sudah sakarat, sudah detik-detik akhir, maka sudah terlambat, ya. Dan ini keadaan Fir'aun. Fir'aun berislam, Fir'aun syahadat ataupun mengucap mengakui ilah yang benar menjelang ajalnya dan tidak diterima, karena sudah tidak diterima, ya. Ini dua contoh bagaimana pemandangan satu pimpinan kaum mukminin, kaum muslimin, dan satunya pimpinan orang kafir, yaitu Fir'aun, dengan dua pemandangan sekarat ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini tentang fitnah yang pertama, yaitu fitnatul mamat, fitnah kematian, yaitu ujian menjelang kematian. Dan di sana ada banyak tentang pembahasan masalah ini seputar sekarat. Disebutkan adapun nafsu al-mu'min, jiwa seorang mu'min yang saleh yang baik akan dicabut dengan lembut dan mudahnya, sebagaimana rambut yang diambil dari tumpukan tepung atau tepung gandum, ada rambut di situ, maka diambil rambutnya halus, dia di atas tepung, maka diambil rambut itu sangat halusnya. Adapun ruh orang kafir, maka ketika dicabut itu seperti yaitu apa, kail besi untuk daging itu yang dililit dengan kain basah, ya, sehingga mau dicabut tentunya sobek semua, berat, susah, ya, apa kail-kail besi, ya, yang menjuntai ke kanan dan ke kiri banyak apa kail-kailnya, kemudian dililit dengan kain basah yang kurang lebih, sehingga ditarik maka sangat berat dan sangat sulitnya. Ataupun daging pun juga akan sulit ditarik, lebih-lebih ketika banyak kailnya, ya. Dan di sana datang beberapa riwayat seputar permasalahan perumpamaan ini dicabutnya nyawa seorang mu'min ataupun orang kafir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna ruh idza kubida tabi'ahul basar, sesungguhnya ruh apabila dicabut diikuti oleh pandangan, ya, sehingga dari bawah kemudian ke atas, ya, itu ruh. Dan dimulai dari kaki, ya, dimulai dari kaki, ya. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman itu belum ada USG, belum ada alat medis, belum ada alat apa, pengukur detak jantung, belum ada alat kesehatan canggih, teknologi seperti apa. Sudah disebutkan nyawa dicabut dari bawah. Dan sekarang alat kedokteran kalau mau mengecek orang meninggal, denyut nadi mungkin di bawah, mungkin kemudian juga bagaimana, dan bagaimana peran jantung, bagaimana perkembangan janin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sekian banyak hal yang itu menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar nabi utusan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Qur'an ini dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzil masaq. Ya. Yaitu ingatlah ketika hari bertautnya kedua betis. Wal taffatis saqu bisaq. Betis kanan bertaut dengan betis kiri, ya. Kaku, ya, hakinya, ya, kemudian kaku, ngencang, ya, kemudian ruh terus ke atas dan ke atas. Nasallallahu alaihi wa sallam wa husnul khatimah. Baik, kemudian ini beberapa tentang masalah sakaratul maut, ya. Dan di sana banyak lagi tentunya pembahasan seputar masalah sakaratul maut. Kemudian Syekh mengatakan, al-fitnatu allati takunu ba'dal maut hiya annal insana yuftanu fi qabrih. Adapun ujian yang terjadi setelah kematian, maka itu adalah bahwasanya seseorang yuftanu fi qabrih, akan diuji, yaitu di dalam kuburnya. Fayatihi malakani, dia akan didatangi oleh dua malaikah. Fayas'alanihi, yang keduanya akan menanyainya. Yang keduanya ini disebutkan dalam sebagian riwayat, yaitu disebut mungkar nakir dalam hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Tirmidzi, disesuaikan sebagian ulama seperti Syekh Albani dalam Sahihah, ya, tentang penamaan bahwasanya dua malaikat ini mungkar nakir, dibahas di sana. Para ulama sepakat bahwasanya di sana ulama al-sunnah ada azab kubur, ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada fitnah kubur. Fitnah kubur adalah ujian berupa pertanyaan malaikat tadi. Dan bahwasanya tiap orang akan ditanya, namun ketika detail terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Yang ditanya siapa saja? Apakah nabi ikut ditanya enggak? Anak kecil ikut ditanya enggak? Ya. Kemudian adapun syuhada jelas tidak ditanya karena ada hadisnya. Jelas. Kemudian siddiqin ditanya enggak? Karena siddiqin kedudukannya di atas syuhada. Ini masalah-masalah furu', ada yang perinci meskipun ini akidah. Namun sebagian masalah akidah ada yang perincian. Dan di sana yang berbeda pendapat adalah di antara ulama Ahlussunnah sendiri, sehingga masih di mereka ditolerir. Ya, adapun terjadi ijma, kesepakatan ulama alul hadis, ulama mu'tabar yang terpandang, sudah sepakat dalam satu perkara, ya, dan tidak ada yang menyelisihnya kecuali alul bid'ah, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan untuk seorang sekali demikian. Dan seorang berusaha untuk mengikuti dalil-dalil apa yang ada. Tentang demikian pula termasuk siapa nama dua malaikat ini, ya. Banyak para ulama mengatakan namanya adalah Munkar Nakir. Dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah disahihkan Syekh Al-Albani. Idza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqan. Apabila dikubur mayit, dia didatangi oleh dua malaikat yang hitam dan kelabu. Hitam kelabu, hitam gelap. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Satunya disebut munkar, satunya disebut nakir. Fayaqulan, keduanya mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang engkau yakini, apa yang engkau sebutkan tentang orang ini? Ditampakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Abdullah wa rasuluhu. Orang mukmin mengatakan dia adalah hamba Allah dan rasulnya Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami tahu engkau dulu di dunia mengatakan ini dan dibenarkan. Kemudian ditanyakan yang lainnya, ya, man rabbuk wa ma dinuk? Siapa rabbmu, apa agamamu, selain siapa nabimu, siapa orang ini, apa pandanganmu terhadap orang ini? Ya, ditampakkan, digambarkan siapa itu Nabi alaihi wasallam. Dia menganggapnya nabi ataukah tidak? Begitu pula siapa rabbmu dan apa agamamu. Tapi kita lanjut insyaallah ba'da azan. Insyaallah kita skors azan dulu. Baik, kita baca keterangan Syekh rahimahullah taala. Al-fitnah allati takunu ba'dal maut, ujian kematian yang kedua ketika seorang setelah kematian dimasukkan dalam kuburnya, maka dia diberi ujian. Fayatihi malakan, didatangi oleh dua malaikat. Sebenarnya dalam hadis Abu Hurairah tadi, Munkar dan Nakir. Fayas'alanihi man rabbuk ma dinuk man nabiyuk. Keduanya akan menanyai orang tersebut, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan jawaban seseorang bukanlah berdasarkan hafalannya, demikian kuatnya wawasan dia, ya, seberapa tinggi ilmunya dia, ya, tapi berdasarkan bagaimana amalannya. Dan perlu diingat, masalah ilmu dan amal dua-duanya penting, ya. Hanya bergantung salah satunya, maka itu sebab kebinasaan. Dan ini tidak perlu kita jabarkan. Kemarin telah kita sebutkan ucapan Ibnu Qayyim, ittaqu fitnatal alimal fajir wal abidal jahil fa inna fitnatahuma fitnatul likulli maftun. Fitnah, ya, orang yang berilmu namun tidak mengamalkan, fajir. Dan demikian pula orang yang beribadah, ahli ibadah, gemar beramal namun tidak berilmu. Dua-duanya butuh dan penting. Dan demikian adapun ilmu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, sebagian meriwayatkan mauquf sampai kepada Abu Hurairah sahih, dan juga sebagian meriwayatkan marfu, riwayat Ahmad dan Darimi, dan disahihkan oleh sejumlah imam ulama, Syekh Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, ya, dan Syekh Abdul Razak dan Al-Bosin dan yang lain, menyebutkan bahwasannya juga sahih marfu. Nabi mengatakan, mathalul ilmi alladhi la yu'malu bih, perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan, kama salikan zin la yunfaku minh, perumpamanya seperti peti harta yang tidak diinfakkan, hanya disimpan peti harta, ya, sampai lama tidak dimanfaatkan, tidak diinfakkan, tidak digunakan ini dan itu, hanya ditumpuk. Maka itu seperti ilmu, nambah ilmu, tambah wawasan, tapi amalnya sama, ya. Oleh karenanya, dan termasuk ciri tanda hari kiamat, Rasulullah SAW mengatakan apa? Yaqilul amal, semakin sedikit amalan. Dulu orang kalau butuh hajat sesuatu jalan 2 kilo tempat Pak Dukuh, tempat Pak Lurah, atau tempat ke tetangga yang sakit, jenguk, silaturahmi ke sana, tempat pamannya 2 kilo. Kadang belum ada kendaraan, kadang naik sepeda, kadang jalan. Dan itu yang disebut Rasul, besok akhir zaman yaqilul amal. Banyak sekali dimanja kita. Dan bukan bermakna kemudian haram kita pakai motor, kita pakai SMS, pakai telepon. Masing-masing ada faedahnya. Akan tapi perlu diingat, jangan sampai seseorang kemudian nikmat tersebut menjadi fitnah. Ada alat rekaman, gak mau datang ke taklim, ya, karena sudah rekam saja, nanti toh didengarkan online bisa, ya, gak sama. Dan fitnah, nikmat itu bisa menjadi nikmat sebagaimana pernah telah kita sebut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kembali ke sini, oleh karenanya butuh ilmu dan amal, ya, butuh ilmu dan amal. Dan seorang akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan amalnya dan keyakinannya di dunia. Fa'amal mu'minu fayakul, maka orang beriman akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku. Wal Islamu dini, Islam agamaku. Wa Nabiyyi Muhammad, Nabiku Muhammad. Fayunadi munadin minas sama, kemudian dipanggil, ada seruan dari langit, an sadaqa abdi, telah jujur hambaku ini, benar. Fafrishuhu minal jannah, maka berikan dia pembaringan dari jannah. Wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian sebagian dari jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu, dia bisa melihat dan ada aroma segarnya, anginnya, wanginya jannah, bukakan pintu menuju jannah, tapi belum dimasukkan ke jannah. Dan ini sekaligus dalil menunjukkan bahwasanya jannah dan nar itu sudah ada. Sudah ada. U'iddat lil muttaqin, satunya u'iddat lil kafirin. Ya sudah ada. Dan Rasulullah SAW pernah diperlihatkan atau diampakan dan beberapa hal ini. Kemudian wa yufsahu lahu fi qabrihi muddal basar. Adapun seorang mukmin, yufsahu lahu fi qabrihi muddal basar, yaitu kemudian dibentangkan dia dari dikuburnya muddal basar, sejauh mata memandang. Dan ini perkara ghaibiyah yang wajib kita imani. Bukan dibentangkan, diluaskan kuburannya adalah sesuai dengan fisik yang nampak kita terlihat. Kemudian direkam pakai CCTV bisa terlihat, atau kita keduk lagi toh masih sama bentuknya. Ini semua perkara ghaib. Seperti ruh, seperti bahkan orang tidur saja, dua orang berjejeran, satunya tertawa, satunya ya ketakutan. Padahal sama, bersebelahan, baru satu dunia. Karena yang satu bermimpi, ini satu bermimpi. Nah, ala kulin banyak perkara gaib, termasuk yang pernah kita sebut di padang mahsyar. Ada yang tenggelam selehernya, ada yang selainnya, padahal semuanya dataran sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak boleh kita tentang dengan akal. Bagaimana mungkin sama datarnya, namun airnya beda-beda. Ada yang selutut, ada yang sedikit begini. Tapi tidak perlu kita berdalam-dalam. Ada yang mengatakan ada yang lehernya dipanjangkan seperti muadzin, meskipun itu disebutkan ulama. Ya. Namun tidak perlu kita kemudian berlebihan. Oh, ini orang tingginya beda-beda atau yang lain. Namun yang jelas, ketika Allah berkehendak semuanya bisa. Termasuk dijauhkan, diluaskan, yaitu kuburannya. Maka ini sabda Nabi Rasulullah SAW. Ini beliau sebutkan Syekh Utsaimin dengan bahasa beliau ringkas, mudah difahami. Namun sebenarnya ini potongan dari hadis panjang, hadisnya Al-Barra ibn Azib. Ini tentang masalah perjalanan ruh, ya, dari mulai dicabut nyawa, kemudian kubur dan berapa sampai. Karena ini panjang sekali disebutkan dalam hadis Al-Barra ibn Azib. Sampai nanti orang yang mau sholat, siapa sesembahannya, pergi ke sesembahannya masing-masing, tinggal orang-orang yang mengaku menyembah Allah dan disuruh sujud ketika Allah datang, maka mereka ingin sujud, ada yang tidak bisa sujud ketika mereka tidak mau sholat sujud di dunia. Dan ini pernah kita sebutkan, sampai kejadian itu banyak disebutkan, bisa dilihat di hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan di sini, Syu'aib mengatakan fayatihi min ruhil jannah, kemudian didatangi dia dari rauhul jannah wa na'imiyah, aroma rauh, bukan ruh tapi rauhul jannah, ya, aroma wanginya jannah dia dapati. Wa na'imaha, kenikmatannya, mayusarrubih, yang membuat dia berbahagia. Hatta yaqul, sampai dia berangan-angan, dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, segera tegakkan kiamat. Ayo cepat tegakkan kiamat. Segera ingin, tidak tayyib, segera ingin cepat untuk masuk jannah, karena sudah ditampakkan sebagian nikmatnya. Hatta arji'a ila ahli, sehingga aku bisa kembali ke keluargaku. Li annahu yara annahunaka na'iman asyad, karena dia telah melihat nikmat yang lebih dahsyat di jannah. Wa huwa na'imul jannah, kenikmatan jannah. Allati fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, yang mana nikmatnya jannah itu belum pernah ada mata manapun yang melihatnya di dunia, belum pernah ada telinga manapun yang pernah mendengarnya. Berita seperti apa nikmatnya, itu pun di sana lebih. Dan tidak pula pernah terbetik dalam hati manapun. Pernah membayangkan sesuatu yang senikmat apapun, di sana lebih. Dan ini semua penggalan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau ringkas dan beliau sebut di sini. Sebuah Ibn Abbas oleh karenanya mengatakan, laisa fil jannah, atau tidak ada yang disebutkan dalam dalil-dalil syariat tentang jannah dan semisalnya, illal asma, kecuali hanya nama. Kecuali yang hanya nama. Yang dimaksud nama apa? Bukan berarti tidak ada hakikatnya, tapi itu hanya nama yang wujudnya tidak bisa kita, tapi meskipun kita bayangkan tidak sama. Oleh karena disebutkan dulu di masa seorang nabi, pernah seorang nabi bersandar pada sebuah apel yang besar, ya. Bersandar pada sebuah apel, ya. Bayangkan bagaimana besarnya apel ya tersebut. Dan mungkin di zaman kita satu zaman satu masa ya, Lombok di sini kecil, di sana ada yang besar, timun di sini lurus-lurus, di sana bengkong-bengkong, semangka bunder di sini, di Arab sana lonjong panjang dan bermacam-macam. Itu baru satu masa. Belum kalau masa dulu lebih besar-besar buahnya ya, pisangnya atau yang lain. Dan begitu pula beberapa yang apalagi perbandingan antara jannah dengan ad-dunya. Maka ini beberapa seputar masalah perjalanan ruh mukmin, dan akan disebutkan juga perjalanan ruh al-kafir. Dan ini masih dalam membahas kandungan doa sifat salat Nabi, yaitu yang disepakati oleh para ulama, doa kita hafalkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan kita sampai pada pembahasan fitnatil mamat, fitnah kematian, yang itu ada dua, sebelum kematian dan setelah kematian ketika dikuburnya. Maka ini termasuk doa yang kita disyaratkan membacanya sebelum salam. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara tersebut. Jazakumullahu khairan wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.